Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Naam, dan kemarin kita membahas tentang babul awamid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Naam, masuk pada perincian tentang inna wa akhwatuha. Barakallahu fikum. Dan waktu itu ada, kemarin ada PR ya, PR mengikrob contoh-contoh kalimat yang kalimat tersebut diawali oleh inna dan akhwatnya. Nah, barakallahu fikum. Apa contoh kemarin nomor satu? Apa contohnya? Inna Zaidan. Inna Zaidan qa'iman. Naam. Barakallahu fikum. Inna Zaidan qa'iman. Naam. Inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Naam. Asalnya dari kalimat Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imunnya khabar. Kemudian kita datangkan inna. Naam. Zaidun qa'imun artinya Zaid berdiri. Datangkan inna menjadi inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. I'rabnya inna harfu nasbin wa taqidin. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Yang menasabkan isim dan merofa khabar. Nah, Zaidan ismu inna mansub. Zaidan ismu inna mansubun. Wa alamatun nasfihi fatha dhahira ala akhirihi. Nah, qa'imun khabar inna marfu' alamatun rafihi thumma dhahira ala akhirihi. Nah, barakallahu fikum. Yang contoh nomor dua. Apa? Alimtu anna Zaidan qa'imun. Alimtu anna Zaidan qa'imun. Ya, Abu Isa. Coba di'rab. Alimtu. Alima fi'lun madhin mabniyun. Iya. Ala sukun. Ala sukun. La mahallahu min al-i'rab. Fata dhamirun muttasilun mabdi ala dhammi mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Anna harfu nasbin wa taukidin. Harfu nasbin wa taukidin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Naam. Zaidan isim inna, isim anna mansubun wa alamatu nasbihi fathah al-zahira ala akhirih. Qa'imun khabar anna marfu'un ala matrafihi ad-dhamma al-zahira. Ya, ahsantum. Itu ya. Naam. Al-alimtu anna Zaidan qa'imun. Alima fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Wata'u domir mutasil mabni ala domi fi'mali raf'in fa'il. Gitu ya. Nah, alima ini fi'il yang butuh kepada objek. Nah, dan objeknya bisa satu, bisa dua, tergantung alima mau diartikan apa. Nah, kalau diartikan arifa, arafa, artinya arafa objeknya satu. Kalau diartikan alima di situ min af'alil qulub, artinya yakin, maka objeknya dua. Nah, seringnya alima diartikan min af'alil yakin, af'alil qulub, sehingga objeknya dua. Nah, kita lanjutkan. Anna harfu taqidin wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Zaidan ismu inna mansubun alamatun nasbihi fatha. Qa'imun khabar anna marfu'un alamatun rafihi dhamma. Anna wasmuha wa khabaruha fi mahali nasbin sadda masadda maf'ulai alima. Anna isim dan khabarnya menutupi tempatnya dua maf'ul bagi alima. Artinya dua maf'ul alima itu sudah tergantikan dengan anak dan khobar dan isimnya. Nah, ini nanti pembahasannya pada pembahasan mendatang tentang dona wa akhwatuha, itu ya. Dona wa akhwatuha itu memiliki dua maf'ul, dua maf'ul. Yang pertama maf'ul dua ma'mul yang masuk pada mubtada, yang pertama menjadi maf'ul pertama, mubtada menjadi maf'ul pertama, khobarnya menjadi maf'ul yang kedua. Nah, nanti insyaallah pembahasan tentang itu. Yang penting mengerti isim ina dan khobarnya, atau isim ana dan khobarnya. Nah, apa soal yang ketiga? Walakinna. Apa? Walakinna. Walakinna. Walakinna. Yes. Zaidun suja'un lakinahu bakhilun. Zaidun suja'un lakinahu bakhilun. Ya, di Irab Abu Isa. Zaidun mubtada'un marfu'un. Zaidun murtad, Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Wa alamatu rafihi dhamma. Dhamma. Ya. Suja'un khabarun. Nam suja'un khabarun marfu'un marfu'un alamatu rafihi ad-dhamma. Wa alamatu rafihi dhamma. Dhamma. Lakinnahu. Lakinna. Lakinna. Nam harfu, harfu nasbin wastidrakin. Nam walakinna harfu nasbin wastidrakin. Yansibul isma. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Wa yarfa'ul khabar. Nam. Wal ha dhamirun. Wal ha dhamirun muttasilun. Muttasilun. Mabniun 'alal dhammi. Mabniun 'ala dhammi. Fi mahalli nasbin isim. Isim lakinna. Nam fi mahali nasbin ismu lakinna. Aksanta. Kemudian bakhilun. Bakhilun. Khabar lakinna mansub marfu'un wa alamat rafihi ad-dhamma. Khabar lakinna marfu'un wa alamat rafihi dhamma. Nam aksantum. Satu lagi, satu contoh lagi apa di situ? Ma zaidun syuja'un lakinnahu karimun. Ya, ma zaidun suja'un lakinnahu karimun di Irab. Ma zaidun suja'un lakinnahu karimun. Ma harfu nafyin. Ya, ma harfu nafyin. Harfu nafyin. Nah, ya, kemudian harfu nafyin. Zaidun. Zaidun. Zaidun mubtada'un. Zaidun mubtada'un. Mubtada'un. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Iya. Syuja'un. Khabarun marfu'un. Khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Dhamma. Naam. Lakinnahu. Lakinnahu. Lakinna harfu nasbin wastidrakin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin khabar lakinna. Fi mahalli nasbin ismu lakinna. Khab fi mahalli nasbin ism lakinna. Ismu lakinna. Karimun khabarun khabarun lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Iya, santum. Abu Salma. Apa contoh berikutnya? Ka'anna. Hah? Ka'anna. Ya, kalimatnya apa kalimatnya? Ka'anna Zaidan Asadun. Iya, ka'anna Zaidan Asadun. Di Arab. Ka'anna. Naam. Ka'anna harfu nasbin wa litasbihin. Naam, harfu nasbin wa tasbihin. Wa tasbihin. Zaidan. Zaidan ismu ka'anna mansubun. Naam, ismu ka'anna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa alamatu nasbihi fathah. Asadun khobar ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Iya, asadum. Contoh yang kedua. Ka'anna Zaidun Zaidan qa'imun. Ka'anna Zaidan qa'imun. Qa'imun. Ya, i'rab. Ka'anna Ka'anna harfu nasbin wa tasbihin. Iya. Az-Zaidan atau syak, harfu nasbin wa syakkin. Harfu nasbin wa syakkin. Nah, karena memiliki arti syak, keraguan, syak, ya. Iya. Harfu nasbin wa syakkin. Wa syakkin. Zaidan ismu ka'anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Qa'imun khobar ka'anna wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah. Naam, ahsantum. Ya, satu beda. Apa contohnya? Contoh berikutnya. Laitali kintoron minat zahab. Naam. Laitali kintoron, ya, saya tulis, anatulis siapa tulis ya? Minat zahab. Naam. Ya, silahkan dirob. Laitali kintoron minat zahab. Laita harfu nasbin. Laita harfu nasbin wa watamanna watamannin watamanni yan sibul isma yan sibul isma yarfa'ul khabara. Iya. Li lam, li, lam harfu jar lam alamu harfu jarin waliya mabniyun al kasri waliya wal ya'u domir mutasil domir mutasilun mabni ala sukun mabni ala sukuni fi mahali jarin. Iya, terus kintaron kintaron sebentar jaru jarun wal majrurun fi mahali jarun jarun wa majrurun jarun wa majrurun fi mahali raf'in fi mahali fi mahali raf'in wa huwa khabarul khobar bahwa khobar kintaron jar wal majrur fi mahali raf'in khobar. Nah, jangan usah dikasih bahwa al jar wal majruru fi mahali raf'in khobar laita khobar yang diawalkan khobar muqaddam. Ya, kemudian li jarun wal majrurun bahwa khobar muawwal kintaron ismu laita mansuban wa alamatu nasbihi dhahiratun ala akhirih minadh dhahabi min harful jar adhahabi min harful jar mabniun ala sukuni adhahabi khabaru laita adhahab majrur bi adhahab majrur bil ba majrur bi min. Ya, majrur bi min. Nam majrur bi min. Ya, cukup sampai situ. Isim dan khobarnya sudah ketemu di depan tadi. Laita li kintoron minat zahab. Laita harfu nasbin watamannin yansibul isma wayarfa'ul khobaro. li lam harful jar. Li terdiri dari dua huruf ya. Lam harful jar wa ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Wal jar wal majur fi mahali raf'in khobar. Wal jar wal majur fi mahali raf'in khobar. Khobarun. Khobar laita muqaddam atau khobar muqaddam li laita. Khobar muqaddam li laita. Kintoran. Naam. Ismu laita muakhar, isim laita yang diakhirkan. Maksudnya biasanya kalau isim itu di awal, khobarnya di akhir. Urutannya begitu ya. Namun ketika berubah dari urutan, maka kita katakan muqaddam atau muakhar. Yaitu muqaddam artinya diawalkan, muakhar artinya diakhirkan. Nah. Kintaran ismu laita mansubun. Nah, ismu laita muakhar mansubun alamatu nasbihi fathah. Min harful jar adzahab fi mahali dahab majrur bi min afan. Min harful jar adzahab majrur bi min. Nah. Enggak bisa. Berganti. Ya, Mas Afif. Nomor berikutnya apa? Nomor berikutnya? Nomor berikutnya. La'alla. La'alla apa contohnya apa itu? La'allallaha yarhamuna. La'allallaha yarhamuna. Iya, di i'rab apa? La'alla harfu nasbin. La'alla tarajjin. Iya, la'alla harfu nasbin wa tarajjin. Kemudian Allaha lafzul jalalah. Allaha lafzul jalalah. Tadi la'alla harfu nasbin tarajjin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Allaha lafzul jalalah mansubun. Ismu la'ala mansubu. Ismu la'ala mansubun. Insul lafzul jalalah ismu la'ala mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Yarhamuna fi'lun mudari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi al-dhammah. Dhamma wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa yaitu ila lafzul jalalah Allah. Iya, ahsanta. Wa dhamir wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli na dhamir muttasil mabni ala mabniyun ala sukun sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Iya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Wal fi'lu wal jumlatu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wa maf'ulun bihi fi mahalli nasb fi mahalli raf'in. Fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli nasbin. Apa raf'in? Fi mahalli raf'in. Iya, raf'in. Fi mahalli raf'in khabar la'alla. Nah, bismillah ahsantum. La'allallaha yarhamuna la'alla is harfu nasbin wa tarajjin. Allaha lafzul jalala ismu inna mansubun alamatu nasbihi fathah. Yarhamuna yarhamu fi'lun mudhari'un marfu'un lijarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafzul jalala. Na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali nasbin khobar la'ala fi mahali raf'in afan fi mahali raf'in khobar la'ala. Naam. Ahsantum Abu Salma. Apa contoh berikutnya? La'ala adwa yaqdamu. Iya. Ini la'alal adwa yaqdamu. Iya, tirab. La'ala harfu nasbin wa tarajin. Harfu nasbin wa isfaqin atau wa tawaqqu'in. Karena memiliki arti khawatir. Oh. Wa isfaqin. Ya harfun nasbin wa isfaqin Al-adwa. Al-adwa isim la'ala. Ya, isim la'ala. Wa mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa alamatu nasbihi fathah. Naam. Yaqdamu. Yaqdamu khobar la'ala. Apa itu? Fi'lun. Jangan dulu khabar, dirinci dulu. Yaqdamu. Fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-dhammah. Naam. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun. Mustatirun. Mustatirun. Fihi jawazan. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Iya. Ya'ud ila adwa. Iya, aksanta. Kemudian wal jumlatu. Wal jumlatu fi'il wa fa'il. Minal fi'li wal fa'ili. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ili khobarun. Fi mahali. Fi mahali raf'in khobar. Khobar, aksanta. Iya, ada lagi contoh yang belum di-irab? Enggak, selain itu sudah enggak ada lagi. Sudah ada. Sudah habis. Sudah ada habisnya. Yang di papan tulis sudah habis. Ya, cukup. Barakallahu fikum. Itu ya. Ini contoh-contoh yang kemarin kita tulis, Nam. Contoh-contoh ini bisa kita rubah. Ini kebanyakan contohnya isim mufrad ya. Kita bikin misalkan isimnya ini berupa isimnya berupa isim mufrad kan. Al-adwa la'alallaha Zaidan, ya enggak? Nah, kita bisa bikin menjadi isim mutsanna ka'anna zaidaini. Nah, gitu. Apa? La'ala aduwaini. La'ala aduwaini yaqdamani. Apalagi contoh lain? Innal muslimina qa'imuna. Gitu. Innal muslimina qa'imuna. Artinya contoh-contoh yang ada bisa kita masuk kita rubah menjadi isim mutsanna atau jamak atau menjadi jamak taksirnya. Nah, innal muslimin, innal muslimina qaimuna atau innal muslimati qaimatun. Iya kan? Innal muslimina qaimuna, innal muslimati qaimatun. Gitu kan? Inna, apalagi contoh lain? Inna zaidaini qaimaini. Ah, inna zaidaini qaimani. Nah, itu contoh-contoh ini, contoh-contoh yang berupa bentuknya isimnya isim mutsanna atau jamak, kemudian khabarnya berupa bentuk mufrad. Nah, barakallahu fikum. Nah, dari contoh yang ditulis khabarnya ada khabar mufrad, ada khabar jumlah ya. Ya, mana yang khabar mufrad? Inna Zaidan qaimun. Itu khabar mufrad. Zaidun suja'un lakinahu karimun. Khabar apa itu? Mufrad. Apalagi? Yang mufrad. Laitali kintoran. Bukan, itu sibul jumlah. Nah, ulang, mana khabar mufrad? Alim tu anna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Zaidun suja'un lakinahu karimun. Ini khabar-khabar yang mufrad. Mana khabar jumlah? La'alallaha yarhamuna. Ini khabarnya jumlah. La'alal adwa yakdamu. Ini khabarnya jumlah. Karena itu antum mengucap wal jumlah tu minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar. Karena jumlah kan. Mana khabar yang sibul jumlah? Nah, ini yang wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Khabar sibul jumlah. Nah, berarti pada contoh yang kita tulis kemarin ada khabar mufrad, ada khabar jumlah dan khabar sibul jumlah. Nah, ini termasuk dari pembahasan di awal-awal kita membahas pembahasan mubtada dan khabar, bukan di awal pembahasan mubtada khabar ya. Di akhir-akhir pembahasan mubtada dan khabar, di akhir-akhir pembahasan mubtada dan khabar ada penyebutan tentang beberapa bentuk macam khabar kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini termasuk juga semakin menguatkan atau semakin memahami bentuk-bentuk khabar. Nah, kalau yang di mudada khobar, kalau yang pada mubtada dan khobar, kita katakan khobar khobar lil mubtada. Kalau yang di bab kana, kita katakan khobar li kana. Kalau yang di bab inna, kita katakan khobar li inna. Nah, khobarnya sama, bisa mufrad, bisa jumlah. Bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Jumlah bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah. Gitu kan? Nah, kita bikin contoh lain untuk lebih mengingatkan tentang pembagian khobar. Kita bikin khobar yang mufrad. Kita contohkan apa di sini? Zaidun qa'imun. Nah, khabar apa di sini? Mufrad kan? Az-Zaidani qa'imani. Khabar mufrad bukan? Khabar mufrad meskipun bentuknya isim mufana, khabar mufrad. Karena arti mufrad pada khabar artinya yang bukan jumlah. Bukan sibul jumlah. Sekarang apa lagi? Az-Zaiduna qa'imuna. Ini khabar apa di sini? Masih khabar mufrad meskipun bentuknya jamak mudzakkar salim. Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Kita masukkan sekarang inna. Apa kita katakan inna zaidan qa'imun. Inna zaidaini, inna zaidaini qa'imani, inna zaidina qa'imuna. Gitu ya. Nah, sudah selesai khobar. Khobar apa ini? Mufrad. Kita sekarang masuk ke khobar jumlah. Khobar ghairu mufrad. Nah, lihat papan tulis. Khobar ghairu mufrad terbagi berapa? Khobar ghairu mufrad terbagi dua. Pertama khobar jumlah. Yang kedua khobar sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Nah, ini khabar jumlah terbagi lagi menjadi dua. Khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah. Nah, sekarang contoh yang ghairu mufrad berupa khabar jumlahnya jumlah fi'liyah. Apa contohnya? Inna Zaidan qoma. Nah, kalau ini kan kalau yang di atas antum lihat Inna Zaidan qa'imun. Apa artinya? Sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, untuk jumlah fi'liyah kita bikin fi'il. Inna Zaidan qoma. Sesungguhnya Zaid berdiri. Sama kan? Nah, Inna Zaidan qoma. Nah, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Boleh enggak kita bikin Inna Zaidan qoma abuhu? Boleh, sama. Ya, sama-sama jumlah khabarnya jumlah fi'liyah. Inna Zaidan qoma abuhu. Beda artinya saja. Inna Zaidan qoma, sesungguhnya Zaid berdiri. Berarti yang berdiri Zaid. Inna Zaidan qoma abuhu, sesungguhnya bapak Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Bapaknya Zaid. Nah, namun keduanya ini sama-sama jumlah fi'liyah. Inna harfun nasbin, Zaidan isimnya, qoma fi'il, fa'ilnya huwa, kembali ke Zaid. Fi'il dan fa'il fi mahalli rafin khobar. Fi mahalli rafin apa nasbin? Rafin ya? Iya. Khobar harfin, karena kita bahas inna bukan kana ya. Inna Zaidan qoma abuhu, inna harfun nasbin, Zaidan isimnya, qoma fi'il madi, abuhu fa'il. Nah, fi'il dan fa'il jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli rafin khobar. Nah, itu ya kan. Sekarang jumlah ismiyah. Inna Zaidan abuhu qa'imun. Nah, ini baru khabarnya berupa jumlah ismiyah. Inna harfun nasbin wa taqidin. Zaidan ismu inna mansubun alamatun nasbihi fathah. Abuhu abu mubtada marfu alamatun rafihi wawu niabatan anid dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudab al-haq damir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudafun ilai. Qa'imun khabar lil mubtada. Qa'imun khobar di mubtada wal jumlah tu minal mubtada wa khobarihi fi mahali rafin khobar inna. Ya, gitu kan. Nah, ketemu ya. Ini khabar, khabar apa disebut khabar jumlah ismiyah. Inna Zaidan abuhu qaimun. Atau inna Zaidan ummuhu. Contoh lain, inna Zaidan ummuhu qaimatun. Inna Zaidan ummuhu qaimatun, sama i'rabnya dengan inna Zaidan abuhu qaimun. Bedanya beda ini aja, beda apa? Qaimun menjadi qaimatun karena khobar bagi mubtada yang muannas. Sekarang masuk ke khobar sibul jumlah. Terbagi berapa khobar sibul jumlah? Terbagi dua. Pertama jarun majrurun, jar majrur. Yang kedua dorof ya. Nah, jar majrur laitali kintoron minal zahab. Jar majrur kan? Nam. Atau inna Zaidan fil baiti. Inna Zaidan fil baiti. Nah, fi harful jar al baiti majrur bi fi wa jar majrur fi mahalli rafin khabar inna. Dorof memakai, berarti antum yang antum pakai dorof. Huruf jar dan dorof itu terbatas, tinggal dihafal saja. Sehingga enggak keliru dalam mengatakan ini jar majrur atau dorof. Insyaallah enggak keliru ya kalau sudah dihafal. Dorob contohnya apa? Inna Zaidan tahta, tahta di bawah apa? Di bawah. Inna Zaidan tahtal maktabi, di bawah meja, sembunyi misalkan. Bisa enggak? Di bawah pohon. Di bawah pohon ya. Inna Zaidan tahta syajarati ya. Lebih masuk akal di bawah pohon ya. Kalau Zaid di bawah meja berarti lagi sembunyi. Inna Zaidan tahta syajarati. Nah, ini tahta tahta dzaraf wa huwa mudaf syajarati mudafun ilai. Wa dzarfu wa mudafun ilai fi mahali raf'in khabar inna. Nah, barakalafikum. Nah, ini pembahasan kita berkaitan dengan inna wa akhwatiha. Nah, di sana ada banyak pembahasan lain sebagai pelengkap pembahasan inna wa akhwatiha yang kita bahas pada kitab yang lain, atau nanti bisa antum baca-baca pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi, dan juga kitab-kitab yang lain banyak menyebutkan. Nah, seperti apa pembahasan batal dan beramalnya inna wa akhwatiha ketika bersambung dengan ma, seperti pembahasan letak isim dan khobar bagi inna. Ada yang wajib di depan, ada yang wajib di belakang isimnya, ada yang boleh di depan dan di belakang. Atau juga pembahasan tentang inna atau anna mukhaffafa minas tsaqila. Anna mukhaffafa minas tsaqila. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Juga pembahasan penting yaitu apa, tentang perbedaan antara inna dan ana, atau kapan inna itu dibaca kasroh yaitu inna, atau kapan dibaca fathah yaitu anna. Nah, itu pembahasan ini kalau kita bahas panjang, yang maka ini kita tunda pada kitab berikutnya. Yang penting antum mengerti pokok matan, karena matan ini diperuntukkan untuk pemula, ya kan? Sehingga antum, yang antum harus mengerti adalah maksud dari inna wa akhwatiha ini apa, ya enggak? Nah, apa maksudnya? Inna wa akhwatiha ini maksudnya adalah perangkat-perangkat, awamil-awamil yang masuk pada mubtada dan khobar, yang merubah mubtada menjadi isim inna dan merubah khobarnya menjadi khobar inna. Isim inna mansub, khobar inna marfu, yang amalannya berlawanan dengan amalan kana. Kana masuk pada mubtada dan khobar, merubah isimnya menjadi isim kana marfu, merubah khobarnya menjadi khobar kana mansub. Nah, pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang dona wa akhwatuha, yang dona ini masuk pada mubtada dan khobar, merubah mubtada menjadi maf'ul bihi pertama, merubah khobar menjadi maf'ul bihi yang kedua. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan mendatang. Nah, artinya pembahasan-pembahasan pelengkap, atau bahkan bisa dikatakan bukan pelengkap, masih pembahasan pokok di bab itu, namun kita tunda pada kitab yang lain supaya mengerti pokok matan ini. Nah, sehingga ketika kita meluas ke perkara lainnya, antum sudah punya dasar yang kuat insyaallah taala. Nah, karena ketika kita meluaskan pembahasan juga ada yang merasa berat ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun mutada' khabar, bentuk-bentuk khabar, kenapa kita ulang-ulang? Karena memang itu pokok kalimat yang harus dimengerti ya. Bahwasanya di sana ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad, khabar berupa jumlah, khabar berupa sifat jumlah, itu harus dipahami. Karena i'rab yang lainnya itu mengikuti i'rab ini. Mengikuti i'rab arkanul kalimah yang berupa mutada' khabar atau fi'il dan fa'il. Nah, mengikuti dalam arti dibangun di atas pemahaman i'rab pokok ini. Itu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, dan pagi ini banyak yang enggak hadir ya. Ada yang banyak uzur, Abu Sofnat uzur. Nah, Abu Ubaid juga ronda tadi malam ya. Nah. Abu Aisyah tidak kelihatan. Pak Khair sudah lama enggak kelihatan ini, Pak. Pak Khair, Dr. Khairuddin. Kemana ini? Kelihatannya menyimak terus online ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya enggak masalah bisa yang menyimak ataupun yang hadir. Nah, apalagi sekarang masih masa-masa pandemi ya. Belum berakhir. Nah, semoga baik yang hadir di kelas ataupun yang menyimak dari jauh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nah, dibukakan pemahaman yang baik dalam daras yang kita ikuti atau daras-daras lainnya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita atau ada tanbih. Apa? Isin artinya. Ya. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.